Dadaku ini seorang pengembara sedang berkelana. Kini bertemu dengan putri jelita, sangat cantiknya. Janganlah begitu putri juwitaku, sudah bertahun-tahun mengembara, tak ada hentinya. Hatiku bagai elang bebas merdeka sekian lama. Pulang.